Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله جميعا وبارك الله فيكم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufiknya kepada kita, yang dengannya dengan mudah kita bisa menjalankan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Laulallah, kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik kepada kita, niscaya tidak akan ada satupun ketaatan yang bisa kita lakukan. Senantiasa kita minta kepada Allah, ya, minta pertolongan kepada Allah dalam kita menjalankan ibadah kepada-Nya. Rahasia dari firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada Engkau lah ya Allah aku beribadah dan kepada Engkau lah ya Allah aku minta pertolongan, ya. Di antara rahasianya yang sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah, bahwasanya hatta dalam perkara ibadah yang kita lakukan kepada Allah, kita harus minta tolong kepada-Nya. Ya khalifitin rahmih wa rahmakum jami'an barakallahu fikum. Termasuk diantaranya na'am barakallahu fikum, ya, dalam menjalankan na'am at-ta'lim at-ta'alum, belajar mengajar. Ya, hendaknya kita sering-sering na'am barakallahu fikum mohon kepada Allah kemudahan hingga bisa belajar mengajar dan tahsil ilmu, ya. Kita minta tolong betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya qalibuddin rahmah rahmukum jami'an barakallahu fik. Adapun pembahasan kita masih dalam bab al-luqatah. Bab na'am barakallahu fikum, hukum-hukum berkaitan dengan barang-barang temuan. Ya qalibuddin rahmukum. Entah itu berupa barang atau berupa hewan. Telah berlalu pada kita penjelasan tentang anwa'ul luqatah. Ya, meskipun tanyakan di sini na'barakallahu fikum, ya, penjelasan bagian luqatah na'barakallahu fikum. Ada yang bagi secara, ya, secara global menjadi dua, yasirah kabirah. Ada wajib bertiga na'barakallahu fikum luqatah berupa barang yang na'barakallahu fikum manusia sudah tidak lagi membutuhkannya, tidak lagi menginginkannya. Na'barakallahu fikum, ya. Dan itu semata-mata menemukannya, maka sudah dianggap tamlik, na'am, memiliki dan bisa dimanfaatkan. Yang kedua, na'barakallahu qalat apa dalam bentuk na'barakallahu barang-barang yang awsatun nas masih menginginkannya. Na'barakallahu fikum. Maka ini na'barakallahu fikum ala qawli rajih yal takit bihi, ya. Diambil na'am warakallahu fikum, ya, yaltakit bihi na'am warakallahu fikum, ikhwalifin rahmah rahmukumucu'in barakallahu fikum ala ikhtilafin bainal ulama terkait dengan amarakallahu hukum iltiqat yang telah kita sembari. Ada yang mengatakan afdol diambil. Ikhwalifin meskipun boleh diambil atau dibiarkan. Afdol dibiarkan meskipun boleh amarakallahu fikum diambil atau dibiarkan. Ada yang mengatakan wajib diambil. Amarakallahu wajib diambil. Adapun hadis yang melarang, yang memperingatkan tentang mengambil luqatah, diancam dengan khirqunar, la warakallahu fikum, maka itu bagi siapa yang awalnya, yang sejak awal ingin mengambil itu untuk dimanfaatkan. Dan inilah yang akan kita bahas pada hadis yang akan kita baca. Kata Rasulullah SAW, man awa, la warakallahu fikum, man awal dolatan fawal dolun, barang siapa yang ingin mengambil barang temuan, baik itu berupa hewan atau barang itu sejak awal dia ingin mengambilnya tanpa di itu tanpa diumumkan, khalifitullah makmusin barakulahikum fawal dolun, maka dia tersesat. Ya khalifitullah malam yu'arrifha, selama dia tidak mengumumkannya. Nufus, rezeki lah warakallahu fikum. Langsung masuk dompet lah warakallahu. Rezeki, misalnya kambing langsung dimasukkan sama kambing-kambingnya. Kan gitu ya. Nah warakallahu fikum. Enggak dikasih tahu. Enggak dikasih nah warakallahu fikum. Ini punya siapa ini? Enggak gitu. Maka wawawal. Nah warakallahu fikum. Hanifit entah malam. Meskipun dalam perincian penjelasan di sini harus dirinci. Kenapa mangluqata itu ada? Satu, dalam bentuk barang yang manusia sudah enggak menginginkannya, sudah kita jelaskan. Yang kedua, na'amurakallahu fikum, awsatun nas masih menginginkan. Yang ketiga, na'amurakallahu fikum, dalam bentuk hewan. Kan itu ya. Ya khalifit entah ma'amurakallahu fikum, na'amurakallahu fikum. Lah, dikatakan dholun itu siapa? Nanti ya penjelasannya ya. Tapi dibaca dulu hadisnya yang kita baca kemarin. Ya khalifit entah murahmukum cu'an barakallahu fikum. Hadisnya Zaid ibn Khalid al-Juhani. Na'am warakallahu fikum. InsyaAllah kita baca. Na'am warakallahu fikum. Kita baca hadis yang kita isyarkan tadi. Sebenarnya ya khalifit hadis itu. Sebagian nushah. Na'am warakallahu fikum. Ada yang menggabungkan memang sama. Dari sahabat yang sama. Yaitu Zaid ibn Khalid al-Juhani. Ya khalifiddin rahimah wa rahmukum cu'an barakallahu fikum. Hadis yang di dalam kitab saya nomor 900 bisa dibaca. Yang sebelah sini. Sebelah kanan. Semuanya baca. Yang sebelah kanan. Tarit dulma. Masya Allah barakallahu fiik. Dibaca jan apa? Yang sebelah kiri. Semuanya baca. Sebelah kirinya tim apa? Tiang. Thank you. Barakallahu. Yang tengah. Alhamdulillah. Ya khani fitin rahmah rahmukum jayan farakallahu fikum. Naam. Di hadis yang akan kita baca ini berkaitan dengan iwa'ul dhalah duna ta'rifiha, yaitu mengkonfes atau menggabungkan ya barang temuan. Naam warakallahu fikum. Entah itu berupa hewan, kalau ini kan dhalah ya, naam hewan. Kalau dola itu nama warahmatullahi wabarakatuh, berupa hewan. Hewan, entah ayam, entah kambing, entah apa saja ya, nama warahmatullahi wabarakatuh, tanpa diberitahukan, tanpa diumumkan. Masuk di situ nama warahmatullahi wabarakatuh lukotoh. Karena memang nama warahmatullahi wabarakatuh pembahasan kita terkait masalah itu. Masuk dalam hal ini. Misalnya nama warahmatullahi wabarakatuh, antum dapat lukotoh, nama warahmatullahi wabarakatuh, langsung antum ambil, enggak apik namor sampean umumkan amara kulafikum, maka masuk dalam bab ini. Ya kan ini tentang marahmukum. Jadi sejak awal itu sudah dimanfaatkan, ya. Tanpa ada niatan ingin barang itu dikembalikan kepada apa? Pemilik. Ya kan ini tentang marahmukum. Jadi pembahasannya. Ya kan ini tentang marahmukum. Adapun lafaz iwa usyi, nah dari kata awa ya'wi iwa. Awa yu'wi. Awa yu'wi iwa'an. Jadi mengikuti wajan af'ala yuf'ilu if'alan. Khalifik mbah marah mukmu. Kalau ditelusuri asalnya, awa gitu ya. Terus kemudian dibaca awa karena asalnya ke awa gitu ya. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Jadi awa. Jadi hamnya dirubah jadi apa? Mat, nah warahmatullahi wabarakatuh. Awa. Kemudian yu'wi iwa'an. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Iwa usyai ai. Iwa usyai ai. Istiqbaluhu wabamu ila malihi. Iza kana mimma. Ya tamawwal. Naam warakallahu. Lafaz iwa usyi itu maknanya adalah mengambilnya, menggabungkannya dengan hartanya jika barang tersebut berupa sesuatu yang berupa harta. Berarti akan rahmat kemujuan barakallahu fikum. Kalau yang namanya tamawul, namorokulawikum, atamawul itu bisa berupa manfaat, entah itu namorokulawikum hewan, semuanya namorokulawikum. Ya kali fitnah marah mukmujain porokulaw atau uang atau benda atau barang namorokulawikum. Nah tindakan iwa, itu menggabungkan barang tersebut kepada dengan apa? Dengan hartanya, dengan miliknya. Paham ya? Sekarang yang hendak mengemoh lafaz iwa uzal dalah. Maksudnya adalah istakbalaha wa adkhalaha fi milki fa huwa dalun dalatun namu fa ya dalatun. Yaitu mengambil dan memasukkan amwarakalafikum hewan yang terlepas atau hilang dari pemiliknya dan dimasukkan ke dalam hewan miliknya, namwarakalaf dalam keadaan hewan tersebut adalah hewan Hewan apa? Yang kabur dari pemilik. Paham ya? Itu nama rakawit. Iwa. Dalam bab ini Rasul alaihissalatu wassalam bersabda. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa anhu. Yani an Zaid ibn Khalid al-Juhani. Naam. Wa anhu yaitu dari Zaid ibn Khalid al-Juhani wa Abu Talha atau Abdurrahman, Abu Abdurrahman. Naam as-sahabi jalil. Khalifat rahmah rahmukum insyaan barakallahu fikum. Qala beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Naam. Man awa dhalatan fawa dhallun. Barang siapa yang melakukan iwa terhadap hewan yang tersesat dari pemiliknya, ya. Kamu misalkan diri ya, warakallahu fikum. Maka disebut dolah tersesat hewannya ya. Nawar. Fawa dhallun, maka dia tersesat. Malam yakun yu'arifuha. Atau malam yu'arifha. Selama dia tidak na'amarakallahu fikum mengumumkannya. Kalau dia enggak mengumumkannya na'amarakallahu fikum, maka dinas sama syariat termasuk orang yang sesat. Ya. Karena dia telah mengambil nam hewan yang sesat tadi na'amarakallahu fikum dan dimasukkan ke dalam bagian hartanya padahal bukan hartanya. Jelas ya? Ya kan ini tentang marah mengucapkan barakallahu. Sehingga ini na'amarakallahu fikum ya umum mencakup iwa ulukotoh wa iwa ulwala. Sila ya. Nah warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu seorang mengambil lukotoh syawal dan yang alhamdulillah dapat rezeki rompok. Gak pakai di takrif-takrif. Nah warahmatullahi wabarakatuh. Ya kali fitrah warahmatullahi langsung dipakai sama dia. Padahal kalau sampai nemu lukotoh nam. Barang temuan amarakallahu fikum. Apa pembimbingannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nggih, arif ifasha wa bika'ah. Nah, amarakallahu fikum. Ya khalifah rahimakum disuruh untuk kita kenali barang sifat-sifatnya amarakallahu fikum. Setelah itu disuruh untuk kita mengumumkannya selama setahun. Lah itu dia langsung manfaatkan. Nah, kalau memang lukotonya lukoto yasiro. Ya silakan memang kondisinya seperti itu. Syariat yang seperti itu Rasulullah SAW mengizinkannya. Ini na'amarakoh lukotohnya. Na'amarakoh lukotoh yang barang tersebut masih diinginkan oleh orang yang stratanya menengah ke bawah. Sudah ya? Ya khalifitun rahmah rahmukum jami'an wa barakallahu fikum. Ya, misalnya na'am HP, nemu HP, na'amarakoh. Ini barang mewah ini na'amarakoh. Apalagi Android. Ya. Android latar baru. Nah, barakallahu fikum. Ya kali wit entah marumukum syan barakallahu fikum Samsung. A Galaxy A22 misalnya. Enggak tahu seperti apa lah. Itu masih berapa 2 juta ke atas ya? Iya, enggak tahu saya. Nah, barakallahu fikum. Ya kali wit entah marumukum syan barakallahu fikum. Ya, wah, si nombok iki lah barakallahu fikum. Diambil sama dia langsung dipakai. Nah, barakallahu termasuk awal. Awalukotoh nawar seharusnya anda kenali wah ini nawarakulaf HP mereknya ini bukan ya nawarakulaf ya kalibit entah marah mukmoh dikasih tahu kan ya kalibit entah marah mukmoh HP itu nak misalnya bisa itu bisa mengetahui itunya pemiliknya biasa di HP itu ada ya bisa dihubungi langsung pemiliknya gampang. Ya kan ibit entah mau, tapi biasanya kalau sudah kehilangan HP hilang sudah nawar. Ya kan ibit din rahman wa rahmukum jami'an wa barakallahu fikum. Nasnya nam berkaitan dengan walah hewan yang tersesat nawar kalau fikum. Tapi mencakup lukotoh sekali. Ya kan ibit entah mau rahmukum jami'an barakallahu fikum. Dikatakan oleh Ibnu Abu Asyih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala kata beliau al hadis zahiratun anna man awa dhalatan Ya, hadis ini zahir, nabarakallah, zahirnya, zahiruhu, anna man awa dholatan, barang siapa yang melakukan iwa terhadap binatang yang tersesat, ya, walau minal ghanam. Jadi, lafaznya kan umum ya, nabarakallah. Lah, ini lafaz umum, ini putri takit dengan hadis yang lain, dengan hadis sebelumnya, nabarakallah fikum. Ya, bagaimana cara mentakhidnya? Antum melihat penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kata beliau, bahwasanya orang yang ya, mengiwa nawarakullahu fikum hewan yang tersesat, meskipun berupa kambing. Ya, tahu ya, definisi iwa tadi siapa ya? Nah, yaitu mengambil barang tersebut, ya, nawarakullahu kemudian dia masukkan barang tersebut di dalam barangnya. Dalam barang miliknya. Ya, yeah, seakan-akan itu miliknya. Padahal itu bukan miliknya. Ya, yeah, itu awal. Yukalibit mbah, marah mukmujuan barakat. Maka syariat menghukumi dia, fawadhalun, dia tersesat. Ya. Yeah. Wa anna man awadhalatan, walau minal ibil. Dan juga, siapa saja yang mengiwa hewan yang tersesat meskipun berupa unta, fawa balun malam ya malam arifa, selama dia tidak mengumumkannya. Namarakov, yeah. Lakin ia cubu ayuh malhadal hadis, kata beliau ini nam poinnya namar. Akan tapi nabarakallahu wajib untuk dibawa hadis ini ala dhalatu min ghairil ibil, ya, berkaitan dengan hewan tersesat selain unta, ayam ya nabarakallahu fikum, bebek selain unta nabarakallahu fikum, dari hewan-hewan yang tidak bisa mempertahankan diri seperti unta. Kalau unta kan masyaallah kuat dia, fisiknya memang kuat, nabarakallah. Ya. Ya. Sama nabarak sekedar serigala gitu langsung diinjek sama untanya, mati serigalanya. Nabarakallah. Ya. Beda dengan apa? Dengan kambing. Ya. Ya kali bin. Atau ayam. Musang aja bisa nyaplok dia. Kan gitu ya. Ya kali bin. Entah merah mukmujuan para kelab. Nam. Nam. Balman awaha fawwadhalun. Ya, bahkan kalau dia nekat na'amwarakallahu fikum menangkap unta tersebut dan masukkan dalam miliknya, maka dia menjadi orang yang sesat na'amwarakallahu fikum. Na'amwarakallahu fikum. Arrafa awlam ya'rifa, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kenapa? Dalam syariat tidak boleh kita tangkap, tidak boleh disuruh biarkan. Ya. Ya kan ikut entah marah mukmu. Itu kalau kondisinya memang enggak ada apa, enggak ada sesuatu yang ya memadorotkan. Ya. Ya kan ikut entah marah mukmu jangan pura kelaf. Enggak ada sesuatu yang memadorotkan. Tapi kalau ada sesuatu memadorotkan ya ditangkaplah. Diamankan. Nawara kelaf. Misal di pemukiman amara kelafikum, on tak ujul amara kelaf. Ya terus apa-apa nawara kelaf. Kan ikut entah marah mukmu. Mungkin jemuran-jemuran bubuk juga dimakan sama dia. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Ya, kali bikin rahmatmu ada orang lagi jemur apa gitu ya, nam jagung dimakan sama dia. Ada orang yang tanam apa dimakan sama dia. Kalau di pemukiman. Makanya, nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ditangkap, ya. Yeah, untuk, nah, warahmatullahi wabarakatuh. Mencegah mandorotnya yang lebih besar. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau, nah, warahmatullahi wabarakatuh kondisinya, ya. Yeah, tidak ada madarat semacam itu, nah, maka hukum asalnya dibiarkan. Ya, taridul ma' wa ta'kulu syajar namurakullahu fikum hatta yalqaha rabbuh. Yang ya, dia dibiarkan, dia datang mendatangi tempat-tempat air, kemudian nah, memakan apa pohonan, qalibatun rahmurakum sampai pemiliknya menemukannya. Salah ya. Ya qalibatun rahmurakum jangan parakallahu. Nah, qala Imam As-Sunani rahimahu ta'ala, berkata Imam As-Sunani rahimahu ta'ala sebagaimana dalam Suhuhus Salam, na'barakallahu fikum, Ini karena barakallahu hadisnya menaskan tentang dholah ya. Maka di sini barakallahu kita namo menengahkan penjelasan ulama terkait dengan dholah. Ya, hewan yang tersesat. Ikhwan fillah rahimakumullah. Berkata Imam Musannani rahimahullah taala fi dholatil ghanam berkaitan dengan barakallahu fikum ya, hewan tersesat dari kalangan kambing. Ya, kambing tersesat gitu ya. Nah, barakallahu. Ya, kan fit bahmukum. Faqad ittafaqa al-ulama ala anna al-wajid ala anna al-wajid al-ghanam fi al-makan al-qafri al-ba'id anil imran, di tempat yang jauh dari pemukiman. Nawarakallahu fikum. Ya. Yeah. Tempat yang jauh dari pemukiman. Ayakulaha. Boleh baginya untuk menangkap dan menyembelih serta makannya. Kalau sembelih mesti makannya. Nawarakallahu. Dikauli alaih salatu wassalam. Ini berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, hiyalaka au ahika au lidhib. Naam warakallahu fikum. Hewan itu adalah milikmu atau milik saudaramu atau miliknya naam serigala. Kalau milikmu naam warakallahu fikum, engkau tangkap dia. Naam warakallahu fikum. Itu kalau posisinya nawarakallahu fikum, kau temukan di tempat yang jauh dari pemukiman. Biasanya enggak keurus. Enggak keurus. Nawarakallahu fikum. Cari makan sendiri. Nawarakallahu fikum. Ya khalifat entah nawarah mengkemujuan warakallahu fikum. Dan terpapar dengan bahaya. Ada serigala, ada macan, ada macam-macam. Ya nawarakallahu fikum. Khalifat entah nawarah mengkemujuan warakallahu. Maka hewan semacam itu kata Rasulullah. Laka. Awli ahika. Nah, di akhirnya itu bisa jadi na'amwarakallahu. Ya, khalifitin rahmukumujuan poro. Engkau mengetahui na'amwarakallahu pemiliknya, kamu kasihkan. Kan ini, boleh punya saudara kamu. Na'amwarakallahu. Atau laka. Atau di akhirnya na'amwarakallahu. Ketika enggak kau ambil, bisa diambil sama saudaramu yang lain. Na'amwarakallahu. Kan ini ya. Ya, khalifitin rahmukumujuan poro. Awli dib. Kalau enggak diambil, maka dia miliknya serigala. Khalifitin rahmukumujuan poro. Kata yang musnadnya rahmatullah ta'ala maknahu, maka sungguh maknanya adalah annahu mu'radatun lil halaki mutaraddidatun min ayyi an ta'khudaha aw ahuka. Naam warakallahu fikum. Maka hewan semacam ini terpapar dengan mara bahaya. Bisa jadi itu akan menjadi milikmu sendiri dengan engkau apa. Naam warakallahu fikum. Antum ambil hewan tersebut atau untuk saudaramu wal murabbi dengan demikian ahuka itu mahu a'am min sahibnya, lebih umum dari sekedar pemiliknya. Namarakallahu fikum. Jadi namarakallahu fikum ya, kalau memang namarakallahu fikum kamu tahu pemiliknya, kamu kasihkan kepada pemiliknya, berarti ini saudara kamu. Atau namarakallahu kamu enggak tahu, kamu biarkan, akan diambil sama saudaramu yang lain. Gitu ya. Ya kan ibn rahmukum. Itu kata Imam Sunani rahmatullah. 6. Kata beliau, ya, mahu am min sahibia aw min multakitin akhir. Naam warakallahu fik. Ya. Wal muratu min adz-dzi, dan yang dimaksud dengan adz-dzi, jinsun ma ya'kulusha, yaitu hewan-hewan, jenis hewan yang memangsa kambing. Bisa serigala. Bisa namorakallahu fikum yang lainnya. Ular. Atau namorakallahu singa lebih-lebih namorakallahu fikum. Ya qarifat rahmatullahi wa minasyiba. Dari kalangan hewan-hewan buas. Kata beliau, fafihi hasun ala ahdihi iyaha. Maka dalam bab ini na'am warakallahu fikum sabda Nabi alaihi salatu wasalam, ya iyalaka auli akhika auli te, itu ada dorongan hasungan untuk mengambilnya, mengambil hewan tersebut. Jelas ya. Kali wit bah marah makmusyan barakallahu. Tapi na barakallahu ma ta'rif tentunya ya. Na barakallahu. Ya. Masalah na barakallahu. Permasalahannya kalau sampean na barakallahu fikum sudah mengambil itu tadi. Na barakallahu. Kan disuruh untuk apa? Iwa ya, disuruh untuk apa? Untuk mentarif ya. Dadi bukan iki pe sapa iki pe sapa karo sing aku ra waro kowe akhirnya sama sebelah set nomor kelas pembahasannya ya yeah. Setelah antum sembelih nomor kelas kemudian ada yang datang sama antum, mas sampean tahu enggak kambing ini? Waduh, wis tak sembelih mas nomor kelas lha wingi tak aku bukan karo sing aku ya tak sembelih mas ini gimana hal alaihi dhaman. Apakah dia wajib ganti? Ya. Ya kali wis mbah marahmukmu. Tentunya ambarakallahu fikum sampai pada tingkat disembelih, dinikmati, dikonsumsi, itu berarti ambarakallahu fikum dia sudah mengumumkannya. Yang jadi nam iwa itu ketika anda temu langsung enggak pakai diumumkan, langsung disembelih, disembelih. Yang itu ya. Nah, ambarakallahu fikum. Nah, ini jadi masalah. Ya. Man awa dhalatan fa wa dhalat ma lam yu'arrifha. Ya. Ya kali wit mahamukum. Kasusnya ini sudah di takrif kemana-mana na'amaraqlah enggak ada yang ngaku. Ya. Akhirnya disembelih na'amaraqlah. Setelah disembelih sudah habis na'amaraqlah itu baru ada yang datang. Gimana ini? Hal alaihi teman. Ini disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani ya rahimahutaala. Nam. Wa hal yajibu alaihi dhamanu qimatiha li sahibiha aula. Apakah wajib bagi orang yang telah memanfaatkan mengkonsumsi menyembelihnya tadi mengganti nggih kepada pemiliknya nawaraqo atau tidak? Ketika pemiliknya datang setelah disembelih nawaraqo. Iya. Ya qali bitah mukhilaf dengan para ulama. Iya. Faqala jumhur, berkata jumhurul ulama, annahu yatman qimataha. Annahu yatman qimataha namaraqlafit. Jumhur mengatakan dia wajib mengganti. Nggih. Sesuai dengan harga kambingnya. Nah. Kali wek dah kemudian bukal mesti nak bisa dinego nak amor. Aku masalah ni dinego ya, gimana lagi nak bisa dinego. Mesti hartanya apa? Harganya itu sekitar 1 juta gitu ya, kambing. Ya, yeah. Semurah murahnya ya, nama segitulah. Kali wek dah marah makmu. Kambingnya nak amor kelafu cukup gede, nak amor kelafu mungkin sekitar kena 1 juta. Jangan 1 juta lah, dinego lah. Bisa bisa dinego nak amor kelafu kum sampai ribu, ya. Yeah. Tidak apa-apa, kayak sama dengan jual beli. Ya, yeah. Jual beli kan gitu, bisa dinego ya. Nawar. Ya, kalau ini entah marah mengkemujuan para kelawiku. Ya. Yeah. Itu pendapatnya jumhur. Wal masyur an malikin. Dan yang masyur dari Imam Malik, annahu la yatman. Ini yang masyur dari Imam Malik. Dia enggak nanggung. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Ya kali wit mbah marah makmujan barakallahu fikum. Naam. Wahtajja dan beliau berhujja bit taswiyati bainal multaqit wadib. Ya, dia berhujja ya dengan disamakan antara multaqit dan nawarakallahu fikum serigala. Kan Rasul SAW mengatakan hiyalaka au li ahika au liddi. Oke. Kan sama amarakallahu. Kalau wit rahmarah mukmujan. Itu namarak alasannya. Berarti, lah itu kalau sayangnya dimakan sama serigala. Masa ya serigala mau ganti? Namarakallahu. Ini tak makan sekarang namarakallahu iku. Iya. Ini enggak usah gantilah. Kan ya. Ya kan wit no. Itu pendapatnya Imam Malik rahimahullahu taala. Kalau wit rahmukmu. Nah, wajib pula gharamata alaihi. Nah, Yang namanya serigala ya enggak bisa ganti. Iya enggak? Sampai sudah dimakan serigala ya enggak akan diganti. Nah, habis. Nah, barakallahu fikum. Ya kan ibn Rahman rahmukum jain barakallahu fikum. Ya. Nah. Fakadhalikal multaqit. Maka demikian pula al-multaqit. Nah, barakallahu fikum. Ya. Berarti kesimpulannya kata Imam Malik, kalau sudah diambil tadi kemudian disembelih, maka enggak pakai ganti. Nawar qaul jumhur. Ganti. Ya. Ya qarifit rahmukum warajih qaul jumhur. Ya qarifit rahmukum jumhur baraka. Apa alasannya? Naam. Ujiba, maka dijawab di annal lam laisat litamlik. Ya, bahwasanya lam di situ bukan litamlik. Namarakallahu fikum. Alasannya kenapa? Li anna dhi'ba la tamalluk. Ya, dikarenakan amarakallahu fikum. Ya, yang namanya amarakallahu fikum serigala enggak bisa memiliki sesuatu, ya. Makanya lamnya bukan litamlik. Nah, warakallahu fikum. Ya kharifat rahmukum. Nah. Sampai sini paham ya? Ya kharifat rahmukum jazakum barakallahu. Itu kaitannya kalau apa? Kalau nah warakallahu fikum hewan tadi sudah disembelih, sudah dinikmati, sudah habis nah warakallahu fikum, datang pemiliknya nah warakallahu fikum, maka di situ ada khilaf tadi. Ada yang mengatakan doman, alih doman, ada yang mengatakan tidak. Dan yang rajih, doman. Ya, yang terkait doman tadi bisa negosiasi, na'warakallahu fikum, bisa tawar-menawar ya. Na'warakallahu fikum. Ya, khalifit, rahmah, rahmah, kemujuan, barakallahu fikum. Waqat ajma'u ala annau law ja'a sahibu qabla. Na'warakallahu fikum. Qabla ayyakulaha al-multaqit. Dan sungguh para ulama telah bersepakat bahwasanya seandainya pemilik hewan tadi datang sebelum ya yang menemukan memanfaatkannya, yang menemukan menyembelihnya, nawarakallahu fikum, fayasabiatun ya ala milki sahibiha. Nah, maka itu tetap jadi milik pemiliknya. Nawarakallahu ya. Saya akan disembelih. Ya, assalamualaikum. Kemudian datang pemiliknya, assalamualaikum. Belum dimakan, saya mental. Dimakan apa nih, assalamualaikum. Ya sudah, berarti itu punyanya yang punya. Lu ini punya sampai masak sembelah, ya wes diambil. Terus nyembelahnya gimana? Apakah tidak masuk? Assalamualaikum. Diambil hewannya yang saya sembelih tadi, assalamualaikum. Ya, jadi milik pemilik hewan tadi. Ya, yang jadi masalah itu kalau sudah dimakan, nah sudah habis, nah warakallahu fikum. Maka masuk nah warakallahu fikum pada khilaf ulama yang kita sebutkan tadi. Paham ya? Ya kan ibn rahmah rahmukum jalan barakallahu. Kemudian, wa fi dhalatil ibil, dan terkait dengan unta yang tersesat. Faqad hakama alaihi salatu wassalam bi anna la yutaqat. Maka sungguh Nabi alaihi salatu wassalam telah menghukumi bahwasanya unta yang tersesat enggak boleh dijadikan barang teman, enggak boleh diambil. Ya, malaka wala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wala siqauha wa fidauha. Baitul ma mataqul syair hatta yalqarah wa nawarakallahu. Apa urusan dengan unta? Nawarakallahu. Nggih. Dia punya nawarakallahu fikum simpanan airnya. Nggih. Terus kemudian kakinya juga kuat berjalan ke sana kemari. Nawarakallahu fikum. Bisa datang-datangi tempat-tempat air, makan nggih rumputan nawarakallahu fikum atau pohon-pohonan. Sampai pemiliknya menemukannya, nawarakallahu fikum. Di situ Rasulullah SAW meminta usah diambil. Kan ini ya. Ya khalifat rahmarah mukmujuan barakallah. Bal tutrak tar asyajar. Bahkan dibiarkan dia merumput na'amarakallah. Menikmati pohonan na'amarakallah. Ya, watayatul miyah hatta ya'tiya sahibuha. Sampai na'am ditemukan oleh pemiliknya. Na'amarakallah fikum. Khalifat rahmukumu. Kalau para ulama mengatakan qad nabba sallallahu alaihi wasallam ala anna ghaniyatun ghair muhtajin ila khifzin. Sungguh Nabi alaihi salatu wasallam telah memperingatkan bahwasanya unta itu enggak butuh, nggih. Enggak butuh untuk dijaga. Enggak butuh penjagaan amarakallahu. Bima raqqaballahu fi tiba'iha mil jalatati. Ya. Alal atas wa tanawil ma biyagari ta'abin. Ya, dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan unta tersebut di atas penciptaan yang kuat. Ya. Kuat menahan nawarakallahu fikum haus. Ya. Ya khalifat entah mukmu. Dan kuat menampung air dengan tanpa capek. Itu unta itu. Mantap ya. Jadi enggak usah diambil. Namarakallah. Namarakallah. Ya khalifat entah marahmukumullah. Lituli unuqiha. Karena panjangnya lehernya. Lehernya panjang. Namarakallah fikum. Wa kuwatiha alal masyi. Dan kuatnya berjalan. Falayah taju ilal mul paket bihilafil ghanam. Maka tidak butuh ya, orang yang menangkapnya, menemukannya. Tidak butuh. Nah, jadi orang yang menemukan barang itu sudah dijaga. Kan? Ini hewan berupa unta tidak perlu dijaga. Iqalwi tentah marah mengumuh. Berbeda dengan amarakallahu fikum kambing. Ya khalifat Allah warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Hadza qaul jumhur. Ya, na'am barakallahu. Wa qal Hanafiyah wa ghairum. Dan kata ulama yang mengikuti madhab Abu Hanifah dan yang lainnya, al aula iltiqatuha, dan yang paling afdal tetap ditangkap. Lebih-lebih tadi na'amarakallahu fikum kalau ya uculnya itu enam di pemukiman penduduk ya na'amarakallahu fikum ya khalifat rahmatullahi barakallahu. Nah, kemudian ya khalifat rahmatullahi qala ulama qala ulama sebagaimana disebutkan oleh Imam As-Sunani di dalam bab 10 salam. Bisa antum cek dalam warakat itu. Wal hikmatu fin nahyi an iltiqatil ibil. Hikmah dilarangnya menangkap unta yang sesat. Anna baqa'aha haitsu dhallat, bahwasanya membiarkan dia tetap tersesat seperti itu na'amarakallahu fikum. Na'amarakallahu fikum. Aqrab ila wijdani mil malikiha, lebih dekat ya untuk ditemukan oleh pemiliknya. Na'amarakallahu fikum. Daripada antum tangkap taruh di rumah antum na'amarakallahu fikum. Ya, pemiliknya kan cari di rumah-rumah. Na'amarakallahu. Ya, kenapa? Unta kan besar na'amarakallahu. Seluruh kita ekotoku lah langsung ambil na'amarakallahu fikum. Iya, pemiliknya lebih bisa menemukannya. Katanya begitu. Na'amarakallahu. Ya kan lebih tenang kamu. Iya, akrab ila wijdani malikiha laha min tatallabahu laha fi rihalin nas, daripada dia cari-cari di tempatnya manusia. Antum tahu enggak unta saya? Oh, enggak tahu. Sana lagi. Antum tahu enggak unta saya? Itu kalau ditangkap ya, na'amarakallahu. Tapi kalau biarkan na'amarakallahu. clear langsung. Nah, warakallahu. Ya, tinggal manggil tangkap-tangkap. Ayo, kita tangkap nah warakallahu unta saya. Nah, warakallahu. Gitu ya. Tangkap. Hadirin rahimakumullah, antum bisa lihat di penjelasan ini di dalam kitab Suhulus Salam halaman 526. Nah, warakallahu. Suhulus Salam halaman 256. Ikhwani fiddin rahimakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Al-muhim dari hadis yang kita baca, yes. Nah, warakallahu fikum, kita bisa mengambil pelajaran. Ya kali fitnah marah kemudian larangan dari nawarakallahu fikum mengambil atau mengambil luqathah baik berupa barang atau hewan dengan tanpa diumumkan. Nawarakallahu fikum itu termasuk kesesatan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kesesatannya mansus nawarakallahu dinas dan sari dalam tanas. Ya kan kita mungkin barakallahu. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Zaman rahimahullah, istafadtu min al-hadits annahu la yajuzu liman wajata dhalatan ayyu wiha. Nawarakallahu tidak diperkenankan bagi siapa yang menemukan hewan yang sesat untuk melakukan iwa, ya, yaitu mengambil hewan tersebut dan dimasukkan dalam hewannya. Nah, warakallahu hewan-hewannya. Nam, illa idza kan yuridu ta'rif, kecuali kalau dia hendak mengumumkannya, memberitahukannya. Waqad marra 'alaina anna hadha syart li jawazil iltiqat. Ta'amar. Dan telah namarakallahu lalu, namarakallahu fikum, bahwasanya ini merupakan syarat bolehnya iltiqat. Bahkan yang rajih yang saya sebutkan kemarin, iltiqat itu wajib syaratnya harus diumumkan. Nah, warakallahu. Kan ada yang mengatakan, ya, yeah, ya boleh-boleh saja iltiqat. Ya, yeah, bahkan afdol. Okay, yeah. Nah, warakallahu. Boleh dibiarkan, boleh di iltiqat. Yang afdol di iltiqat. Pendapatnya Abu Hanifah dan Ibnu Syafi'i. Kan itu ya. Imam Ahmad dan Imam Malik mengatakan, warakallahu. Tarku afdal. Nggih. Boleh diiltiqat, boleh dibiarkan, tapi tarku afdal. Nggih. Tapi kita menyebutkan pendapat satu lagi. Nah, bahwa iltiqat wajib na'amarakallahu fikum. Nggih. Yang dilarang dalam hadis tersebut yaitu bagi siapa yang mengambilnya tapi tidak mengumumkannya. Sejak awal sudah apa? Sudah diinginkan untuk ia manfaatkan. Begitu ya. Ya kali fitnah maramuk jami'an wa barakallahu fik. Kemudian faedah berikutnya tahrimu iwa'il ghanam wa ghairiha bi ghairi qasdi at-ta'rif kama law akhadha yuridu ay yatamallakaha fa inna dhalim. Haramnya mengiwa, ya, binatang sesat berupa apa? Kambing yang tersesat atau yang lainnya, ayam, ya, atau yang lainnya namarakallahu yang serupa dengan kambing, sifat-sifatnya, ya, terkait dengan ini, yaitu hewan yang tidak bisa mempertahankan diri sendiri, ya, namarakallahu. Ya kan dibintah marhamukumusyawal barakallahu. Dengan tanpa keinginan untuk mengumumkannya, dan ia ambil hewan tersebut, ya, untuk dimiliki secara langsung, maka dia dinyatakan walun. Tersesat. Nah, warakallahu. Amin fawaidi dan termasuk faedahnya annau idza awa habil qurti ta'rif fa huwa dhaminun. Nah, warakallahu. Kalau dia mengiwaknya dengan tanpa tujuan untuk mengumumkannya, maka dia harus ganti. Sawa'un ta'addi aw fa wa fard awalam ya ta'adda walam yufarrit, ya. Ya kali fitnah, baik dia namarakallahu fikum melakukan tindakan melampaui batas atau dia membiarkan. Ya kali fitnah warahmatullahi. Atau tidak namarakallahu fikum melakukan hal itu, maka dia tetap ganti. Li'anau ghairu ma'adunin law fil ahdi, dikarenakan dia tidak diizinkan untuk mengambilnya, karena mengambilnya dengan tanpa apa? Ya, tujuan untuk mengumumkannya. Nah, warakallahu fiik. Qalibat rahmarakum. Wa ma tarattaba la ghairil ma'dun fa huwa matmunun. Ya, segala sesuatu yang diakibkan dari perkara yang tidak diizinkan maka dia ganti. Ya. Kalau ngambil apa saja yang amara kelafim, kalau enggak diizinkan, terus kemudian ada apa-apa, ganti. Amara. Ya. Demikian pula amara kelafikum, al-murtaqid, orang yang mengambil barang temuan, tapi tidak menginginkan, tidak bertujuan untuk mengumumkannya. Nah ya. Ya khalifidum rahmurah mukmujan. Dengan demikian selesai pembahasan ini. Ya, tinggal satu pembahasan, yaitu al-iltiqad fil haram. Ya, al-iltiqad fil haram. Yaitu mengambil barang temuan di tanah suci. Apa hukumnya? Nantikan penjelasannya pada waktunya akan datang. Berapakah standar kalau itu masih dibutuhkan oleh ini kembali pada urf ya, urf masyarakat. Enggak ada nawar kalau ketentuan baku berapa standarnya nawar kalau, karena standar kalau di Sedayu mungkin ya, Sedayu nawar kalau fikum 50.000 wah berharga, 10.000 aja berharga ya nawar ya Sedayu. Beda di Nawarokoh yang UMP-nya itu Nawarokoh di atas 5 juta. Ya, yeah, Nawarokoh. Upah minimum pekerja UMP Nawarokoh. Di Jakarta sekarang Nawarokoh sekitar ya yeah, 5 juta, 6 juta ya. Karena naik, ya yeah, naik 7% Nawarokoh. Di Surabaya juga naik lagi Nawarokoh. Di Gresik Nawarokoh beda lagi. Jadi kembali pada Pak Uruf ya, yeah, Nawarokoh. Uruf masyarakat menengah bawah ke bawah. Ya. Yeah. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang menemukan nawaro dompet di jalan raya yang berisikan uang senilai 40.000. Nah, warokoh. Temu di mana ini? Nah, jadi tadi kembali ke itu, ke uruf masyarakat ya, terkait dengan besaran uang segitu. Ya, termasuk apa? Nilai uang yang dicari apa? Yang kedua, dompetnya. Kadang-kadang masih di itu, dicari. Meskipun cuma warokoh berisikan foto saja. Nah. Ya, kadang-kadang masih dicari. Saya amara kelafikum ditarif ya, selama setahun amara kelafikum baru antum amara kelafikum nikmati kalau enggak ada yang datang. Jika kita mendapatkan barang lokoto, menemukan barang lokoto bernilai besar ya, nilai besar, kita telah mengumpulkan selama setahun, namun tidak ada orang yang datang. Namun setelah, ya, setelah lewat waktunya setahun, pembelinya datang. Apakah harus di apa yang tadi sudah dibahas? Ya, ada nawaraklaf, ada apa? Ada nawaraklafikum, ya. Khilaf terkait dengan itu, apakah kalau sudah dipakai ganti apa tidak ganti, kan itu ya, tetap diganti namoroklaw. Kalau sampean kalau ternyata sudah dipakai namoroklaw fikum ada yang datang diganti, gitu ya. Ya, namanya upas nemuang 1M ya, diumumkan di masjid, di luar masjid, di pasar diumumkan sudah namoroklaw fikum, bahkan disiarkan di radio misalnya, nah, ya. Ya kalau enggak ada yang datang. Ya, baru setelah setahun datang dalam keadaan uangnya sudah berikan tanah misalnya, nah barakallahu fiik. Ya sudah tinggal bilang saya, uangmu sudah tak berikan tanah ini sebuah ambil kalau mau, nah barakallahu fiik. Ya. Ya. Ya kan ibu tentang misalnya para. Dijelaskan oleh para ulama, ya itu di pasar-pasar, di tempat-tempat keramaian, nah barakallahu fiik. Ya, bahkan kemarin sempat kita sebutkan asal jangan di masjid. Nah, kalau masjid itu bukan tempatnya untuk mengumpulkan barang hilang. Kalau mengumpulkan di masjid, enggak usah dikasih, enggak usah dikembalikan amar kalau. Sekali lagi amar kalau fikum diumumkan di pasar, ya. Di masjid bukan di apa di luarnya masjid lah, tempat-tempat di mana banyak manusia berkumpul di situ. Bagaimana dengan temuan barang ringan? Apakah kita harus barang ringan? Enggak. Kalau yang seperti yang kita sebutkan kemarin, kalau barangnya termasuk barang yang sudah tidak diinginkan ketika lepas dari pemiliknya, itu termasuk lukoto ya sih, ya sih orang. Uang 500 rupiah, nah warakloh. Orang hilang uang 500 rupiah itu nggak akan dicari sudah, ya. Yeah. Nah warakloh. Nah jadi berubah hukumnya. Ketika lukotoh tersebut termasuk barang yang masih diinginkan oleh orang yang stratanya menengah ke bawah. Ya. Yeah. Nah, warakulah. Nah, warakulah. Ya. Yeah. Bingung. Nomor duit ya. Kalau saya nemu duit 100.000 di jalan raya, saya ambil dan saya langsung pakai karena saya bingung ngumuminnya ya ke siapa ya. Ngumumkan ya tadi na'warakulahikum, diumumkan kayak itu, gak usah bingung ya na'warakulahikum, uang itu jangan dipakai dulu na'warakulahikum, diumumkan ya ke na'warakulah di tempat-tempat yang itu na'warakulahikum, di tempat-tempat yang disebutkan tadi na'warakulahikum ya, sampai na'warakulahikum gak ada yang ngaku na'warakulah selama setahun, tapi saya butuh na'warakulah, pakai silakan na'warakulahikum, pakai ya, tapi nanti kalau na'warakulahikum ada orang yang datang ganti ya, yeah, diganti. Paham ya? Karena barangnya berupa uang semacam itu dan insya Allah bisa diganti. Nah, warakulah. Nah ini, nah warakulah. Jika seekor ayam masuk dalam kandang ayam seorang, dan orang tadi tidak tahu jika ada ayam yang tersesat di kandangnya, apakah dia termasuk yo yang namanya hukum itu terkait dengan apa? Dengan na'warakallahu fikum, pengetahuan dia. Kalau dia enggak tahu, enggak ada hukum padanya. Ya. Yeah. Jangankan masalah ini na'warakallahu. Saya sholat saja. Ya. Yeah. Kalau antum lupa na'warakallahu fikum, ya saat lupa itu ya na'warakallahu enggak itu, tapi nanti pas eling na'warakallahu ganti kan gitu ya. Ya, karena suatu itu dibangun di atas ilmu. Iya kan itu. Antum enggak tahu kok ternyata ada apa na'warakallahu fikum. Ya, ayam yang masuk di tempat antum. Saat antum enggak tahu, ya enggak ada. Ya. Ya kan itu dah makmu. Tapi kalau setelah antum tahu, sampean na'warakallahu harus tahu bahwa itu adalah ayam tersesat. Nah, atau bukan ada ayam tersesat di kandang saya. Siapa yang kehilangan ayam kan gitu ya? Nah, warakulah. Nih, kalau enggak setelah antum tahu termasuk iwa, saya. Paham ya? Al-afun al-warakulahum. Sudah habis waktunya. Kurang lebihnya saya minta maaf yang sudah bersama. Akhir da'wan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallah. Alhamdulillah. Asyadallah ilha ilan. Astaghfirullahaladzim. Baik. Tafadzulu hafzukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.